نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله رحمكم الله. Problematika keluarga, terkhusus anak-anak, adalah hal yang klasik. Bukan hanya kita hadapi sekarang, tapi sejak dahulu kala. Islam sebagai agama yang disempurnakan Allah Azza wa Jal, sesungguhnya telah memberikan solusi dan juga menjelaskan jalan keluarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam praktek kehidupan sehariannya juga telah memberikan contoh dan teladan harus bagaimana dan seperti apa menghadapi dan menyelesaikan problematika keluarga tersebut, terkhusus anak-anak. Kalau kita mencari solusi dan jalan keluar bukan dari ajaran Islam, ujung-ujungnya adalah kegagalan. Pasti gagal. Dan itu terjadi dan banyak dilakukan. Kalaupun dianggap berhasil, sifatnya relatif. Kalaupun dinilai sukses, itu hanya sementara. Seandainya pun dikatakan sukses, itu hanya tampilan luarnya saja, lahiriahnya. Tidak menyentuh kejiwaan dan kerohaniannya. Memang tugas kita yang paling berat adalah menggali dan menemukan, mencari, lalu mengumpulkan solusi-solusi yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah ditemukan, laksanakan. Setelah didapatkan, ya, kita praktekkan. Mungkin pada mulanya berat, barangkali kita merasa kesusahan. Namun yakinlah bahwa itulah solusi yang terbaik. Khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sana ada beberapa hal yang sifatnya prinsip, pondasi yang fundamental. Ketika hal itu diabaikan, jelas bangunan yang kita dirikan di atasnya tidak akan bertahan lama. Kalau pondasi ini tidak terlalu kita perhatikan, maka runtuhnya bangunan yang ada di atas itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Kita pikir itu biasa. Kita anggap itu suatu hal yang kecil. padahal semacam bom waktu, seperti api di dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa terbakar dan meledak. Orang lain bilangnya ya seperti apa, bola salju, semakin hari semakin besar, besar, besar, besar, nembok, dar. Satu hal yang terlewatkan dan terluputkan oleh kita adalah memikirkan solusi dari suatu problem hanya pada saat problem itu terjadi. Kita cenderung untuk malas, katakan begitu. Kita cenderung untuk instan, tidak mau meneliti dan juga mencari jejak riwayat sejak sebelum problem itu terjadi. Sebagai contoh, anak dinyatakan bermasalah pada usia 16 atau 17 tahun. Dari pondok dapat surat peringatan pertama, lalu yang kedua. Cenderungnya orang, baik itu orang tua maupun pengajar dan pengurusnya, hanya melihat saat anak itu melakukan kesalahan atau pelanggaran di usia 16, di usia 17 tahun itu. Padahal boleh jadi, dan itu memang kebanyakannya, problem dan masalah itu merupakan akumulasi atau kumpulan dari sekian tahun, bahkan sejak dia kecil, sejak dia bisa mulai berpikir, saat dia bisa mendengar dan melihat, dia simpan, dia simpan, dia simpan, dia tahan, dia tahan, dia tahan. Karena dia merasa tidak mampu untuk menyampaikan, dia tidak ada kuasa untuk mengungkapkan, sehingga dia tahan, diam, tahan, diam, tahan, diam, tahan, diam. Pada saatnya dia sudah merasa mampu, dia pikir dirinya sudah besar dan dewasa, barulah terucap dan terungkap. Di situ baru kita bingung, oh, anak saya kok kayak gini nih. Padahal dari kecil baik-baik aja, nurut. Dari kecil gak pernah bikin masalah. Dari kecil biasa-biasa aja, normal-normal aja. Kok sekarang udah berubah ya? Seringkali, seringkali anak-anak itu di usia kecil mereka hanya memendam, cuma disimpan, simpan, simpan, simpan, simpan, simpan, simpan. Nah, pada saatnya baru yang sering kita sebut dengan anak melakukan pemberontakan. Nah, perlu kesabaran memang, mesti ada modal ketelatenan untuk kemudian mengurai benang kusut itu. Jadi masalah apapun itu kan gak mungkin muncul tiba-tiba, bukan hanya tentang anak, tapi apapun masalahnya tidak mungkin tanpa sebab. Nah, ketelatenan dan apa keseriusan kita untuk mengurai benang kusut itu, mencari jarum dalam sekam, itulah yang kemudian apa namanya, tugas yang banyak orang akhirnya mengambil jalan pindah. Sudah, kamu udah besar kok, kamu udah mukallaf, kamu udah balik, orang tua urusan apa, terserah kamu lah. Gak sabar untuk mencari akar masalahnya itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada syariat Islam, bahwa syariat Islam itu sudah menjelaskan, menerangkan, mengatur, dan juga memberikan solusi-solusinya itu seperti apa. Konsepnya ada, dasar hukum dan dalilnya jelas, contoh dan teladan kita punya, yaitu para sahabat, tentunya sebelum itu Nabi Muhammad SAW, para ulama, tinggal kita ikuti aja. Kita ikuti pakemnya itu, kita jalani saja. Ya memang perlu waktu dan proses. Disitulah pahala orang tua. Di situ baru kita mengerti kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa satu dari beberapa bentuk amalan saleh yang pahalanya akan terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia adalah waladin salihin yad'u lahu, anak saleh, salihah yang selalu mendoakan untuk orang tuanya, walaupun sudah meninggal. Bapak ibunya sudah meninggal. Kita sebagai orang tuanya sudah meninggal. Tapi pahala terus mengalir, mengalir, mengalir. Kita pikir amal ibadah yang sifatnya jariah itu mudah. Gak ada yang mudah. Gak ada. Kita pikir amal jariah itu apa namanya ringan dilakukan. Tidak. Di sana ada perjuangan yang luar biasa. Semua amal jariah sama. Terkhusus anak saleh dan anak salehah. Lawang untungnya besar kok. Labanya itu tidak pernah berhenti sampai hari kiamat nanti. Keuntungannya terus mengalir masuk-masuk. Ya. Nambah saldo, nambah saldo, nambah saldo. Kok kita pikir bisa didapatkan dengan mudah? Ya tidaklah. Sama halnya dengan investasi di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan investasi yang keuntungannya terus-menerus mengalir, ya memang perlu perjuangan juga. Pilih-pilih investasi. Anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, sehingga mereka akan terus mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, dan itu tercatat sebagai amal saleh dan amal kebaikan orang tuanya, ya, walaupun dia sudah meninggal dunia. Sampai hari kiamat nanti mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun terus apa pahala itu tercatat untuknya. Padahal sudah meninggal dunia, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu ternyata memang sesuatu yang membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Ya. Membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kuncinya memang pada orang tua. Saya ulangi kembali, kuncinya memang pada orang tua. Karena apa, ibarat bahan mentah, orang tuanya lah yang menentukan bentuk dan cetakan dari bahan mentah itu. Kalau mau diibaratkan logam mentah atau misalkan kayu mentah, yang membentuknya siapa? Orang tua. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, kata beliau, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu posisinya fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang berperan membentuk anak menjadi orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau tetap mempertahankan kefitrahannya di atas Islam. Hadisnya jelas dari Nabi Muhammad SAW. Halangan kita yang paling besar adalah sulit menerima kenyataan. Dan kita berat untuk menerima keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Orang tua mana yang kemudian dengan lapang dada secara apa kesatria mengakui, oh iya saya yang salah. Oh iya saya yang keliru. Oh iya berarti cara saya selama ini tidak benar. Jarang sekali seperti itu. Perlu waktu. Ya. Sampai akhirnya baru menyerah. Iya memang saya yang salah. Tapi sejak awal, sejak semula untuk langsung mengakui saya yang salah, itu berat. Karena orang tua sudah merasa saya maksimal dalam mendidik. Bapak, ibu, abi, uminya merasa sudah cukup memberikan perhatian. Maka ditimpakanlah kesalahan itu kepada lingkungan. Ya kan? Dibebankanlah kesalahan itu pada lembaga pendidikan. Kemudian dianggaplah pengajar dan gurunya yang salah. Maka dikatakanlah juga teknologi yang kemudian menjadi apa namanya faktor penyebabnya. Padahal itu semua hanya cabang. Intinya justru pada orang tua. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menceritakan untuk kita, ra'a Malik ibn Dinarin rahimahullah rajulan yusi'u salatahu faqala ma arhamani li'yalihi. Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah itu pernah melihat seseorang salatnya tidak benar. Jadi tata cara sholatnya itu banyak yang keliru, banyak yang salah. Kata Malik bin Dinar, ma arhamani li iyalihi. Saya justru kasihan sama anak-anaknya. Ada orang sholat, sholatnya enggak benar. Malik bin Dinar justru mengatakan saya, justru kasihan sama anak-anaknya. Faqila lahu yusi'u hadza salatahu wa tarhamu iyalahu. Ada orang yang tanya. Ya, pertanyaan itu memang wajar, artinya buat orang terheran lah. Katanya, loh, kan orang ini yang salatnya keliru, kok kasihannya malah sama anak-anaknya? Qala innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Jadi cara pandangnya memang jauh ya, para ulama itu. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, iya, dia kan kepala keluarga. Dia bapak. Anak-anaknya belajar dari bapaknya. Kasihan anak-anaknya. Kalau bapaknya sholatnya udah keliru, pasti anak-anaknya juga sholatnya keliru. Bisa dipahami? Penjelasan dari Malik bin Dinar ini. Anak itu sejak bayi, apa yang bisa dia lakukan? Bukankah hanya melihat dan mendengar? Meniru dan mengikuti? Merekam? Anak pada usia berapa sih bisa berpikir sendiri? Anak kapan mulai bisa merencanakan dan menentukan masa depan dia secara mandiri? Mungkin paling cepat ya usia-usia baliglah, 15 tahun, 16 tahun, 16 tahun. Sebelum itu apa yang bisa dilakukan anak? Kapasitas dia sebagai anak apa? Hanya bisa meniru, hanya bisa mengikuti, hanya bisa mendengar, hanya bisa melihat. Orang tua sebagai objek yang ditiru dan diikuti. Orang tua yang sewaktu-waktu dilihat apa yang dilakukan, didengar apa yang dibicarakan, yaitulah yang masuk dalam memorinya. Itulah yang tertancap dan tertanam di dalam jiwanya. Oh, bapakku begini, ibuku dulu seperti ini. Maka ketika orang tua sebagai objek yang ditiru dan diikuti bisa memposisikan sebagai objek yang positif, maka anak-anak akan menirunya secara positif juga. Kalau orang tua tidak bisa menjadi teladan yang baik, ya seperti itulah kurang lebih anaknya. Apalagi ditambah dengan faktor-faktor yang lain. Tapi faktor inti tetap pada orang tua. Maka kunci dari ini semua, ayo kita terbuka ajalah. Kita akui secara kesatria, memang saya sebagai orang tua belum bisa memberikan contoh yang baik. Ketika kita sudah mau terbuka, kita sudah mau mengakui dan menyadari, itu nanti langkah-langkah berikutnya lebih mudah. Tapi kalau orang tua masih bersukuku, enggak kok, aku udah selama ini maksimal. Saya selama ini sudah berusaha memberikan contoh yang baik, tapi enggak tahu tuh sebabnya kenapa. Itu nanti langkah berikutnya susah, berat. Hadisnya jelas, sudah saya bacakan tadi. Dari ulama juga kita jelas. Nah, sehingga bisa disimpulkan memang ketika beliau ditanya, kok bisa sih yang salah sholatnya dia, kok kasihannya malah sama anak-anaknya. Kan dihubungkan sama beliau, innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Sesungguhnya dia adalah kepala keluarga. Anak-anak hanya bisa meniru dan belajar darinya. Maka kita bisa mengambil kesimpulan kecil, demikian juga analisis sederhana. Orang tua yang bisa memberikan teladan baik, anak-anaknya pun baik. Sebaliknya, ya juga sebaliknya. Itu gambaran secara umum dan global. Ya, karena bisa saja Allah Azza wa Jal memberikan takdir yang lain, kan begitu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam usia yang masih remaja, muda belia, Sangat remaja, masih di bawah 20 tahun. Masih di bawah 20 tahun. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika meninggal dunia, ya, pada saat haji wada beberapa bulan sebelumnya, itu sahabat Ibnu Abbas hampir baligh. Kalau kita katakan usia baligh itu 15 tahun, berarti saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, usia Ibnu Abbas itu ya masih 15 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah 2 tahun, berarti 17 tahun. Nah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab, berarti kan masih di bawah 20 tahun. Ibnu Abbas yang masih remaja itu termasuk yang ditunjuk dan dipilih khalifah Umar untuk masuk dalam susunan Majlis Syura. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita untuk kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Kana Umar radhiyallahu anhu yudkhinuna ma'a asyyaakhi Badrin." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menunjuk saya untuk ikut dalam Majlis Syura yang diisi oleh para sahabat veteran perang Badar. Jadi sahabat-sahabat yang udah tua, yang udah sepuh, ya kan? Yang rata-rata usianya 60 tahun. Ibnu Abbas anggota paling muda, bahkan sangat muda, di bawah 20 tahun. Faqala ba'duhum lima tudkhil hadzal fata ma'ana wa lana abna'un mithluh. Ada anggota Majelis Syura yang kemudian bertanya kepada Khalifah Umar, kenapa Anda sertakan anak muda ini dalam Majelis Syura? Kami juga punya anak-anak yang usianya sama dengan dia. Faqala innahu mimman qad 'alimtum. Khalifah Umar kemudian memberikan penjelasan, ya, kalian tahu sendiri Ibnu Abbas itu seperti apa sih? Artinya kan dia berilmu. Faqala ma taquluna idza jaa nasrullahi wal fathu. Baik. Fada'ahum dzaata yaumin, jadi suatu hari Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan anggota Majelis Syura itu, wada'ani ma'ahum, Ibnu Abbas juga ikut diundang. Wa ma ra'aituhu da'ani yawma idzin illa liyuriyahu minni. Dan waktu itu saya menyimpulkan bahwa saya ikut diundang karena Khalifah Umar ingin memperlihatkan kepada mereka tentang siapakah saya. Faqala ma taquluna idza jaa nasrullahi wal fathu. Di majlis itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu bertanya, apa yang kalian ketahui tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Hatta khatamas surah, sampai akhir surat dibacakan. Faqala ba'duhum umirna an nahmadallaha ta'ala wa nastaghfirah idza jaa nasrullahi wa fathun 'alaina. Ada yang berusaha untuk menjawab, ya, surat ini adalah bentuk perintah dari Allah untuk kita agar banyak-banyak memuji dan sering-sering beristighfar kalau pertolongan Allah itu datang dan kemenangan Allah berikan untuk kita. Wa qala ba'dhum la nadri. Anggota sidang lainnya mengatakan, oh, kalau saya enggak tahu. Wa lam yaqul ba'dhum syai'an, yang lain abstain. Enggak memberikan keterangan apa-apa. Fa qala li ya Ibnu Abbas kadza katakun. Giliran Ibnu Abbas yang ditanya. Kata Umar Ibnu Abbas, apakah seperti itu juga engkau berpendapat? Qultula. Saya jawab, tidak. Qala fama taqulu, terus pendapatmu bagaimana? Qultu huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allah. Surat itu merupakan keterangan bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semakin dekat, Allah memberitahukan kepadanya. Idza jaa nasrullahi wal fath, fathu Makkah. Fadzalika 'alamatu ajalik, artinya apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, yaitu penaklukan kota Mekah, itu berarti semakin dekat tanda ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Faqala Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Kata Umar radhiyallahu anhu, yang saya ketahui tidak lain dan tidak bukan sama dengan apa yang kau ketahui. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membenarkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini satu profil. remaja salaf. Pada waktu itu masih sangat muda, sampai-sampai beberapa anggota majelis syura itu kan semacam protes kepada Umar bin Khattab. Ini anak muda kok diikut-ikutkan dengan kita. Kita juga punya anak seusia dengan dia. Tak bisa lah. Tapi kemudian ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan, ya ada alasannya, karena Ibnu Abbas memang orang yang berilmu, sudah pantas, layak dan patut untuk bergabung dengan kita. Merumuskan masalah, memecahkan kasus, merencanakan apa yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Wajar, pantas, karena punya ilmu. Ini profil kan, remaja yang semangat thalabul ilminya luar biasa. Ketika Nabi SAW meninggal dunia itu, semangatnya untuk menemui para sahabat, mengumpulkan, mengimpunkan hadis-hadis Nabi satu persatu. Teman yang diajaknya tidak mendukung, artinya tidak mau ikut serta. Bahkan beliau sampai rela menunggu di depan pintu rumah seorang sahabat sampai tertidur di siang hari, menunggu sahabat itu keluar dari rumahnya kemudian ditanya. Itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita baca sejarah dan sirah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, itu tetap pengaruh dari orang tua itu besar sekali. Ayahnya Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendidikannya luar biasa. Maka muncullah generasi yang seperti itu juga, yang sama-sama luar biasa. Silahkan baca. Bahkan setiap biografi para ulama seperti itu. Para ulama kita zaman dulu, zaman salaf, itu semasa kecilnya itu mengikuti pendidikan yang ketat. Kalau tidak langsung oleh orang tuanya, itu nanti dititipkan kepada paman-pamannya, dititipkan kepada kakeknya untuk belajar agama, menuntut ilmu. Perhatiannya luar biasa. Nah, bukan berarti ini yang kita sebutkan masih global, artinya umumnya demikian. Bukan berarti kalau orang tua itu buruk, orang itu tidak baik, orang tua itu tidak baik, lantas anaknya juga pasti tidak baik. Belum tentu. Bisa jadi anaknya buruk, orang tuanya sudah maksimal. Sebaliknya seperti itu, bisa juga. Ya, orang tuanya buruk, anaknya luar biasa taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kita sampaikan tadi secara global merupakan bentuk dan bagian dari ikhtiar kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana kebiasaan yang beliau lakukan, keliling di kota Madinah malam hari untuk melihat secara langsung kondisi dan keadaan masyarakatnya. Jadi beliau bertugas itu bukan hanya siang hari, malam pun tetap melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin. Ada seorang tabi'in namanya Aslam menceritakan, baina ana ma'a Umar ibn Khattab wa huwa ya'ussul Madinah iz aliyya fattaka'a ila janibi jidarin fi jawfil laili. Saya pernah menemani Umar bin Khattab keliling-keliling kota Madinah malam hari. Beliau merasakan lelah, lalu berhenti, kemudian duduk bersandar di tembok atau pagar sebuah rumah. Fa idza imra'atun taqulu li ibnatiha ya ibnata qumi ila zalika laban famdhukihi bil ma. Di tengah malam gelap itu Umar bin Khattab mendengar ada percakapan antara dua orang. Jelas kalau salah satunya adalah ibu, yang lain anak perempuannya. Kata ibunya, "Nak, susu itu campurkan sedikit air karena akan dijual besoknya." Faqalat laha ya ummah, awa ma'alimti ma kana min azmati amiril mu'minin al-yaum? Anaknya menjawab, wahai ummah, ibu, apakah ibu tidak mendengar keputusan amirul mu'minin hari ini? Qalat wa ma kana min azmatihi ya bunayya. Loh, keputusan apa memangnya? Qalat innahu amara munadiyahu fanada an la yushaban labanu bil ma'. Umar bin Khattab sudah memerintahkan agar diinformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa tidak boleh mencampur susu dengan air untuk dijual. Ya, semacam penipuan lah ya. Enggak jujur. Untuk menambah volume, mestinya 1 liter tambahin air jadi 1 liter apa namanya? Berapa ratus mili misalnya. Faqalat laha ya bunayya qumi ila zalika laban famdukihi bil ma fa innaki bi mawdhi'in la yaraki Umar wala munadi Umar. Kata ibunya, sudahlah nak, campur saja susu itu dengan air. Lu kamu kan di suatu tempat, Umar mana melihatmu, petugas-petugasnya Umar mana tahu. Faqalatis sabiyyatu li ummiha, anak perempuan itu kemudian menyampaikan kepada ibunya, ya ummah, wallahi ma kuntu li uti'ahu fil mala' wa a'sihi fil khala'. Ibu, demi Allah, tidak mungkin saya mentaati Umar ketika ada orang, sementara saat sendiri saya menentang perintahnya. Ini kan jelas percakapan seorang ibu yang tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik. Seorang ibu yang justru mengajarkan dan mengarahkan anaknya melakukan sesuatu yang buruk. Tapi anaknya salehah luar biasa. Salehahnya luar biasa. Ini contoh bahwa tetap ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Artinya orang tua yang buruk, orang tua yang kurang baik, terus anaknya soleh dan soleha. Sebagaimana juga tidak menutup kemungkinan orang tuanya sudah maksimal soleh, soleha, ibunya sudah melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan. Sudah ditempuh segala upaya dan daya. Tapi tetap saja anaknya susah untuk diarahkan. Itu juga bisa. Sebagaimana para nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut, alaihimussalatu wassalam, anak-anaknya seperti apa? Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk kita jadikan pelajaran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang perlu kita lakukan adalah sejak dini. Sejak dini anak-anak kita memang sudah dididik dengan adab-adab yang baik. Sejak mereka belum bisa membaca, sejak mereka belum bisa bicara, itu sudah mulai dikenalkan dan dibiasakan. Sifat-sifat positif, akhlak-akhlak yang mulia, itu sudah mulai disampaikan. Paham tidak paham, anak-anak itu mereka. Ngerti tidak mengerti, anak-anak akan mengikuti. Anak-anak itu akan mengikuti. Ya ibarat tanaman. Iya kan? Sejak masih benih, kan kita sudah siram itu. Kalau kita terlambat siramnya, ya kapan dia besar, kapan dia berkembang. Saya ulangi kembali, sejak sebelum anak itu bisa membaca, sejak sebelum anak itu bisa bicara, kita sudah sampaikan materi-materi pendidikan. Kalau gak bisa membaca, gak bisa bicara, mereka kan bisa mendengar, mereka bisa melihat. Sehingga anak-anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi penyejuk mata, ya kan? Jadi permata hati. Mereka pemberani, menjadi pejuang-pejuang Islam. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma itu pernah bermain-main dengan anak-anak sebaya, masih anak-anak. Marra Umar ibn al-Khattab bis-sibyan wa fihim Abdullah ibn Zubair, fa farru wa waqafa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah lewat. Di sana ada sekerumunan anak-anak kecil yang sedang bermain. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Ketika Umar bin Khattab datang, anak-anak itu lari. Sembunyi. Abdullah bin Zubair tetap berdiri sendiri. Tidak seperti teman-temannya yang lain lari. Faqala lahu Umar, malaka lam tafirra ma'a ashabika. Masih anak-anak loh ini. Abdullah bin Zubair itu kan bayi pertama yang lahir. Bayi pertama yang lahir di Madinah. Jadi sangat muda sekali di zaman pemerintahnya Umar bin Khattab. Masih sangat muda sekali Abdullah bin Zubair. Kata Umar, loh kamu gak lari seperti teman-temanmu itu kok malah berdiri di sini. Kenapa gak lari? Faqala ya amiral mu'minin lam ajrim fa'akhafak. Walam yakun bittariqi dhaifun fa'uwasi'alak. Abdullah bin Zubair jawabannya tegas. Kata beliau, wahai amirul mu'minin, saya gak berbuat salah. Kenapa saya harus takut kepada Anda? Jalan ini tidak sempit, lebar. Sehingga tidak perlu saya berpindah. Masih ada tempat yang lain. Anak-anak seperti ini yang kita inginkan, ya kan? Punya karakter yang kuat, pemberani. Bukan kalau kita tanya siapa namanya. Ditanya kelas berapa? Yang jawab bapaknya. Oh, yang ditanya anaknya. Sabar. Anda sebagai orang tua, sabar. Dorong anak untuk menjawab. Jangan mewakili anak menjawab. Yang ditanya anaknya kok yang jawab bapaknya. Ya kan? Namanya siapa? Bapaknya jawab, Umar Ustaz. Mbok ya anaknya itu dikondisikan, dibiasakan untuk berani menjawab. Ya kan? Siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Siapa? Ahmad. Siapa namanya? Huzaifah. Ini udah pernah kenalan gitu ya? Itu negara soal dulu kan PR. Di sana. Ini lama. Dulu. Iya kan? Iyalah. Siapa namanya? Muhammad Yahya. Oh tadi pagi. Ini siapa namanya nih? Tuh, tanya namanya kok. Jangan bapaknya yang jawab. Ini bapaknya yang jawab. Namanya siapa, Mas? Jangan, yang tidur biar tidur. Enak-enak tidur dibangunkan ya. Namanya siapa? Lupa. Masih kebawa tidur. Kalau itu namanya Muhammad itu. Muhammad, namanya siapa? Muhammad bin? Bin Harith bin? Nama jidnya siapa? Al-Jidmuh. Berarti Muhammad bin Hanif bin Muh. Gitu. Punya mobil enggak? Mobil apa? Oh ya sudah. Ini siapa namanya? Siapa? Pak? Fadil. Fatan. Ini siapa namanya? Hasan. Itu namanya mana? Zaidan. Yang ini belum jawab nih. Siapa namanya? Takut ger loh. Siapa namanya, Mas? Pemberani-pemberani ya. Nah itu siapa namanya itu? Apa? Yang ini. Siapa? Muhammad? Ilyas? Ilyas? Nah yang terakhir nih, siapa namanya? Halid? Ini kalau kalian yang anak-anak disuruh berdiri di sini terus baca Al-Quran berani gak? Berani? Muhammad Ilyas ini? Di sini. Baca Al-Falaq aja dah. Berani enggak? Oh, itu sini nih. Mantap. Sini kali dulu. Umurnya berapa? 6 tahun coba dibaca Al-Qur'an insyaallah nanti. Baguslah, bagus. Berarti untuk kita yang ditambun bagus. Allah yakin. Sudah, jadi pemberani-pemberani semua ya. Ya Hudzaifah ya. Kalau suruh kultum berani enggak? Kultum ceramah berani enggak? Berdiri nanti kasih hadiah ini. Tentang kesabaran. Satu menit aja. Ya tentang apa? Bisa aja. Tentang sholat, tentang zakat, tentang talabul ilmi. Berani? Tak kasih hadiah nanti. Cuma berdiri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Asrul muslimin, kita harus semangat untuk talabul ilmi. Karena dengan talabul ilmi kita akan memiliki pegangan hidup. Hidup kita akan terang, tidak gelap. Ayo bapak-bapak yang rajin ngajinya, itu misalkan, berani enggak? Enggak berani. Sudah dikasih contoh tuh. Beranilah. Bisa. Belum dicoba kok. Coba. Berani enggak? Muhammad berani ya Muhammad? Berani. Yang berani siapa? Muhammad Yahya. Oh enggak. Kelas berapa Muhammad Yahya? 3. Harusnya berani, 3 kok. Kalau kelas 2 enggak berani, mah kelas 3 harus berani. Sini, berdiri sini. Ayo. Bukan. Habis zuhur ya. Biar persiapan. Sebelum zuhur pulang ya. Persiapan maksudnya, pulang persiapan habis sholat zuhur balik lagi ke sini. Berani enggak? Jadi alo. Kalau baca? Baca majalah berani? Alhamdulillah. Itu sahabat Abdullah bin Zubair gitu. Yang lainnya lari, Abdullah bin Zubair diam aja gini nunggu Umar lewat. Kata Umar, "Loh, kamu enggak lari, yang lainnya lari loh." "Loh, salah apa saya? Kenapa harus lari?" Gitu ya kan. "Salah apa saya? Kenapa harus lari? Jalan juga lebar, enggak perlu saya minggir." Amirul Mukminin ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dari kecil bapaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang sejak kecil apa anak-anaknya ya kan, seperti apa namanya Abdullah bin Zubair, kemudian apa Urwah bin Zubair, itu biasa main-main di apa namanya bekas-bekas luka yang didapatkan ketika berjihad di sabilillah itu. Berapa puluh luka di sini. Yang luka bekas pedang, luka bekas tombak, lubang itu. Jadi anaknya kalau bapaknya tidur kayak gini, mereka main-mainan lubang kayak gini. Jadi nilai-nilai keberanian itu memang sudah di apa namanya ajarkan oleh orang tuanya. Neneknya siapa? Neneknya Abdullah bin Zubair. Siapa? Zubair bin Awam ibunya siapa? Siapa? Sofia. Sofia bin Abdul Muttalib. Itu yang membunuh mata-mata Yahudi itu. Perempuan tuh. Ketika pasukan Al-Ahzab menyerang pasukan kaum muslimin, semuanya udah keluar ke sana. Kota Madinah isinya laki-laki, isinya perempuan, anak-anak, orang-orang tua. Ada mata-mata dari Bani Quraidah. Karena mereka membatalkan perjanjian. Kan dikirim intelnya itu. Ketahuan siapa itu. Terus ada seorang sahabat dibilang sama Sofia, "Itu tadi mata-mata, gak berani. Sofia yang keluar, dibunuh gitu." Makanya cucunya kayak gitu. Iya kan, terus salah apa saya? Kenapa harus lari? Iya kan. Oh, jalan juga lebar, kenapa harus saya minggir? Oh, luar biasa. Itu yang harus kita ajarkan buat anak-anak kita. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang sifatnya prinsip dalam pendidikan anak yang apa? Yang terlupakan oleh banyak orang, yaitu bersama-sama menjalankan tugas pendidikan. Jadi anakmu adalah anakku. Anakku, anakmu. Anak-anak ini adalah anak-anak kita semua. Kalau sekarang kan enggak, rata-rata orang berpikir anakmu, anakmu, anakku, anakku. Urusannya apa sama aku? Dan kamu enggak usah ngurusin anakku. Bagaimana mau berhasil mendidik anak kalau kita seperti itu? Mendidik anak itu berat. Pengawasan terhadap anak-anak itu 24 jam. Apa kita bisa mengawasi anak-anak 24 jam? Tidak mungkin. Maka kita harus kerjasama, ta'awun. Dengan memposisikan setiap anak umat Islam adalah anak kita. Ada, apa namanya, seorang anak ditangkap polisi. Masih usia pelajar, SMP misalkan. Di perumahan ketangkap karena terlibat pencurian kendaraan bermotor. Misal. Itu kita sebagai tetangga-tetangga dan juga tetangga-tetangga yang cuma ngomongin aja. Gimana tuh orang tuanya mendidik? Kita malah kayak gak merasa ikut bersedih. Seakan-akan tidak ada kaitannya dan apa namanya hubungannya dengan kita. Malah kita cenderungnya menyalahkan orang tuanya. Itu gara-gara orang tuanya gak ngasih perhatian ya kayak gitu tuh. Kita lupa kalau kita juga ada orang tuanya. Malah disyukur-syukurin. Anak tawuran, lebar-lebaran batu. Kita deg-degan juga, jangan-jangan anak kita ikut-ikutan. Kita lihat dulu. Alhamdulillah, gak ada anak saya. Loh, yang tawuran itu anakmu semua. Kok bersyukur? Alhamdulillah, gak ada anak saya. Cari. Si Bilal, mana Bilal? Bagaimana bilang, aku tuh di masjid, Bi. Alhamdulillah, anakku di masjid udah. Selamat dia merasanya. Ini masih tawuran, lemparan-lemparan batu anak-anak perumahan. Itu anak-anakmu semua. Anak-anak kita. Itu yang membuat pendidikan anak di masa sekarang ini akhirnya banyak yang gagal. Karena kita tidak merasa untuk memiliki mereka. Kita tidak merasa punya tanggung jawab terhadap mereka. Tanggung jawab cuma kita masing-masing kita. Ya wajar lah. Kalau kemudian terus akhirnya anak-anak kita kurang diawasi, kurang diperhatikan. Karena kita sendiri menggantungkan pada diri sendiri. Kita merasa tidak perlu bantuan orang lain. Sebaliknya juga gitu. Banyak orang tua marah dan tersinggung. Kalau ada pihak lain yang ikut memperhatikan anak kita. Anak tiba-tiba pulang ke rumah. Nangis dia. Kenapa kamu? Dipukul. Dijewer. Siapa yang jewer? Pak Arsyad. Lu kok ketawa? Pak Arsyad ya, Pak? Oh, kok nunjuk? Bukannya Abu Bayaki, Abu Bay. Hah? Oh ya, Pak Arsyad. Dijewer. Dia ini Pak Arsyad. Didatangin tuh Pak Arsyad. Pak Arsyad. Saya aja bapaknya dari kecil gak pernah jewer dia. Bapak. Jewer anak saya. Apa urusannya bapak sama anak saya? Terserah anak-anak saya lah. Gak usah ngurusin anaknya orang. Masya Allah. Marah, tersinggung. Saya pernah cerita seperti ini cuma ngobrolan sama masyarakat. Selesai khutbah Jumat. Kurang lebih 2 minggu yang lalu. Di suatu perumahan di Jogja sana. Habis khutbah habis sholat Jumat, saya khutbah di sana, masyarakat perumahan gitu, ngobrol-ngobrol masalah pendidikan anak, karena beberapa waktu sebelumnya kan di Yogyakarta ada peristiwa Klitih ya, kurang lebih sebulan yang lalu. Klitih itu kan anak-anak pelajar yang, apa namanya, membacok siapa yang ditemui malam hari, dini hari, padahal gak kenal. Gak kenal. Itu salah satu yang pelakunya yang ketangkep itu umurnya masih 12 tahun juga. Masih 12 tahun. Beberapa anak ketangkep dan itu kan setiap tahun pasti ada kasus seperti itu. Dan rata-rata anak-anak itu setelah di BAP, setelah apa namanya ketangkep mereka sebagai pelaku, baik pelaku langsung maupun sebagai saksi, itu mayoritasnya broken home. Dan mayoritasnya dari sekolah Islam. Artinya sekolah-sekolah menengah yang basisnya ormas Islam itu. Ya karena kan orang awam itu mikirnya kalau bermasalah anaknya nakal oke, sekolah agama, pondok gitu aja ya. Makanya wajar dari seperti itu. Itu 12 tahun salah satu pelakunya. Masih 12 tahun. Ditanya sama polisi, kamu kenal sama korban? Enggak. Pernah ketemu sebelumnya? Enggak juga. Terus kenapa? Ya asal pilih korban aja, Pak. Jadi obrolan kita terkait dengan pelitih itu. Ketika saya ceritakan hal yang tadi, masalah kita tersinggung ketika ada orang lain menegur anak kita berbuat salah. Kata bapak-bapak itu, ya kan, Pak Ir namanya. Wah itu dulu saya lakukan, Ustaz. Kan itu. Anak saya pulang. Enggak boleh. Ada apa nak? Wah saya begini. Saya datangin orangnya. Saya marah-marahin dia. Ternyata salah ya. Ya salah lah. Tapi kan itu dulu pak. Kalau sekarang kan sudah dikit-dikit tahu kan. Iya dikit-dikit tahu itu masa lalu Ustaz. Iya. Itu yang akhirnya membuat pendidikan anak itu terasanya berat yang kita lakukan. Karena seolah-olah beban itu hanya di pundak kita sendiri. Coba kalau kita ta'awun bareng-bareng sama-sama, anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu dalam hal pendidikan. Iya kan? Sama-sama kita awasi, sama-sama kita didik. Siapapun dia, ya kita tegur. Siapapun dia, kita beri nasihat. Siapapun dia, kita ajak bercerita. Siapapun dia, kita ajak diskusi anak-anak itu. Ya, itu konsep pendidikan anak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan pendidikan dan menjalankan tarbiyah, apa hanya ditujukan kepada anak-anaknya sendiri, kepada cucu-cucunya sendiri? Jawabannya tidak. Tapi anak-anak para sahabat diperhatikan. Anak-anak para sahabat dididik. Anak-anak para sahabat dipantu. Anak-anak para sahabat dicandai. Anak-anak para sahabat dijenguk ketika sakit. Bukan anaknya Rasulullah, bukan cucunya, tapi diperhatikan dan diawasi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat juga melakukan hal yang sama. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diceritakan oleh Utsman bin Ibrahim, ra'aitu bin Umar yamurru bina wa nahnu sibyanun fayusallimu alain. Saya masih ingat sahabat Ibnu Umar itu pasti mengucapkan salam untuk kami, anak-anak kecil yang bermain waktu itu. Yang bermain anak-anak. Yang bermain itu anak-anak. Sahabat Ibnu Umar kalau lewat, beliau sempatkan berhenti untuk mengucapkan salam, untuk mengajak bicara ringan, memberikan arahan, memberikan pesan. Kalau tidak demikian, anak-anak itu akhirnya akan lepas. Kalau zaman sekarang, kalau kita lihat anak-anak kumpul di pos ronda sambil apa pegang satu HP, yang lainnya nonton bareng-bareng begini, kita cuma lewat, cuma gini itu aja geleng-geleng kepala. Yeah. Itu masih mending kalau geleng-geleng kepala ya kan? Nah. Kalau cuma kita cuek aja, sambil kita bilang itu anak siapa sih? Mestinya kita jalankan fungsi pengawas, fungsi pendidik. Kita berhentilah. Bahkan bukan anak saya, Ustaz. Nah, itu kesalahan kita. Kesalahan kita di situ. Kita merasa tidak punya tanggung jawab. Kita merasa itu bukan urusan kita. Ini urusan generasi muda umat Islam. Harusnya kita berhenti. Waduh, waduh, waduh. Anak-anak muda ini pada kumpul-kumpul. Nonton apa, Dek? Enggak, Pak. Boleh gabung? Gak mungkin mereka nolak. Jangan pak, gak boleh mereka. Ya pak, paling HP-nya disembunyiin kan gitu ya. Duduk nih. Ini kelas berapa? Namanya siapa? Blok apa ini? Blok A, blok B, blok C. Pertanyaan-pertanyaan sederhana ringan seperti itu. Gitu. Coba ada yang bisa jawab gak pertanyaan ini? Sebutkan nama-nama sahabat Nabi 5 aja. Oh siapa, siapa, siapa. Di situ setelah ada komunikasi, baru kita sampaikan beberapa pesan. Nah, waktunya jangan disia-siakan. Sama orang tua, nurut, yang berbakti. Sudah pada bisa sholat belum? Kalau bisa sholat, ya nanti kalau sholatnya dijaga. Begitu, setelah itu baru kita lanjutkan perjalanan. Itu salaf melakukannya. Itu salaf melakukannya. Bukan saja Ibnu Umar. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga disebutkan dalam riwayat sama. Annahu kana yusallimu 'ala sibyan. Sahabat Abu Hurairah itu terbiasa mengucapkan salam untuk anak-anak. Demikian juga sahabat Anas bin Malik. Yamurru bina fi kulli jum'atin fa yusallimu 'alaina idza marra wa nahnu sibyan. Kami masih anak-anak kecil. Sahabat Anas bin Malik itu selalu menyapa dan juga mengucapkan salam untuk kami. Jadi bareng-barenglah. Jadi antum kalau datang ke sini misalkan atau di pondok yang lain, pondok Ahlus Sunnah, jangan cuma langsung masuk duduk sholat kemudian baca Quran, lihat anak-anak ada di situ tidak disapa. Janganlah. Temui mereka, disapa, diucapin salam, diajak bicara, dinasihati, karena mereka adalah anak-anak kita juga. Mereka adalah anak-anak kita juga. Amr bin Maimun rahimahullah itu seorang tabi'in. Juga melakukan hal yang sama. Artinya itulah konsep yang turun-temurun. Dipraktekan dan dilaksanakan oleh salaf. Kata Habsy bin Al-Harith rahimahullah. Ra'aitu Amr bin Maimun rahimahullah. Marra alayna wa nahnu fil kutabi fasallama alayna. Fanukbilu lahu amdan fayamurru alayna fayusallimu alayna. Saya melihat Amr bin Maimun rahimahullah. Itu kalau melewati kami yang sedang belajar PPA, ya, belajar membaca dan menulis, itu berhenti mengucapkan salam untuk kami. Bahkan kadang-kadang kami sengaja untuk menyambut ketika beliau lewat, hanya untuk mendapatkan salam darinya. Karena sudah itu nyambung, terhubung dengan generasi-generasi yang di bawahnya. Ya, cuma masalahnya jangankan ngasih salam buat anaknya orang, ya kan. Anak kita sendiri aja jarang kita salamin, ya. Karena kita udah anggap biasa. Jangankan memperhatikan anak orang, anak kita sendiri aja kadang-kadang tidak diperhatikan. Jangankan ngasih sesuatu hadiah buat anak orang. Oh, anak kita aja jarang kita kasih hadiah. Yang paling terpenting yang ingin saya sampaikan pada bab ini adalah salah satu konsep pendidikan anak yang diajarkan di dalam Islam itu adalah kita mendidik bersama, kita mengawasi bersama. Ya. Anak-anak umat Islam itu adalah anak-anak kita semua. Jadi kalau ada anak-anak, kita lihat tidak ada anak kita di sana, tetap kita sapa, tetap kita beri salam untuk mereka. Tetap kita ajak bicara. Kan kita duduk ngobrol sama mereka. Dikit-dikit. Giliran yang lain juga seperti itu. Sehingga anak-anak kita itu tidak kekurangan kasih sayang. Asupan perhatian yang mereka butuhkan itu tercukupi. Karena yang memberikan perhatian bukan cuma orang tuanya. Jadi kalau misalkan anak-anak ini belajar di pondok di sini, mereka terpisah dari orang tuanya. Orang tuanya di rumah, orang tuanya bekerja. Tapi di sini tergantikan oleh sekian banyak orang tua. Karena ustadznya adalah orang tuanya, pengajarnya adalah orang tuanya. Ikhwan-ikhwan yang pas kebetulan jaga di sini, jadwalnya jaga juga adalah orang tuanya. Ikhwan-ikhwan yang sholat berjamaah di sini adalah orang tua mereka. Cukup yang mereka butuhkan, perhatian itu cukup. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fatimah bintu Sa'ad. Beliau cerita seorang wanita tabi'iyah. Rubbama ajlasani Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi hijrihi fayamsahu ala ra'si wa yad'u li bil barakah. Kadang-kadang Abu Hurairah itu memangku saya, masih kecil Fatimah. Rambutku diusap, Abu Hurairah mendoakan keberkahan untukku. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga biasa menggendong Al-Hasan bin Ali. Anak orang, bukan anaknya. Oh, anaknya sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi digendong oleh sahabat Abu Bakar. Wa yaqulu bi abi shibhun nabi laisa shabihan bi Ali wa Aliun ma'ahu yatabassam. Al-Hasan itu digendong oleh sahabat Abu Bakar sambil membaca satu bait syair, bi abi shibhun nabi. Artinya ayahku sebagai jaminan. Al-Hasan ini mirip Nabi. Laisa syabihan bi Ali. Tidak mirip sama bapaknya, Ali. Wa Aliun ma'ahu yatabassam. Dan Ali bin Abi Thalib waktu itu juga ada. Tersenyum. Lihat prakteknya kan seperti itu. Jadi bukan cuma mentang-mentang ini anaknya orang, kamu udah ngapain digendong? Iya. Ada anak main-main, lari-lari, jatuh, luka. Kita cuma ngelihat kayak gini aja. Udah. Berdiri. Coba posisikan anak yang jatuh itu seperti anak kandung kita sendiri. Anak-anak main-main kemudian terjatuh, langsung kita lari. Mama, coba lihat lukanya. Oh, enggak apa-apa. Lecet biasa. Udah, dibersihin dulu. Nah, ambil P3K-nya. Ada ya? P3K-nya ada? Belum. Ada yang kerja di perusahaan gak nih? Ada ya? Ada yang mau nyumbang P3K gak untuk pondok? Di masjid satu, di ruang kelas satu. Iya. Harus tuh. Insyaallah. Ya gak? Pak Derajat ya? Itu keperluan wajib itu. Dimanapun tempat, di rumah, ya kan, di masjid. Pasang P3K. Kalau misalkan ragu dengan tanda salibnya, ya dihapus aja. Kan? Ya mending ada satu kotak P3K. Itu penting. Dan kemudian pelatihan P3K juga penting. Anak-anak juga kita dilatih, dikenalkan P3K itu seperti apa. P3K itu apa sih? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Ingat ya? P3K. Ya Kak Bu Azam? Diajarin anak-anak kita. Kalau luka gimana, lecet seperti apa penanganannya. Dikasih apa, dioleskan apa, di ikat atau misalkan dikasih perban dan seterusnya. Jadi ada anak lari, tek, luka, oh nggak apa-apa ini diusap. Ya sudah. Baru kalau tahu, insya Allah ya. Dan jadi seperti memperlakukan anak kandung kita sendiri. Bukan kemudian ada anak jatuh, jatuh, siapa itu? Misalkan Huzaifah lah. Abimu ada nggak sekarang? Oh ya. Yang itu. Lihat, lu siapa yang jatuh itu? Huzaifah. Antum siapa namanya di sini? Perkenalnya. Yang mana yang Abimu yang mana? Oh iya. Di sini dikenalnya Abu Huzaifah atau Pak siapa? Pak Bobo. Iya. Pak Bobo. Misalkan Mas Huzaifah jatuh. Kita lihat, ada anak jatuh, siapa itu Huzaifah? Pak Bobo anaknya jatuh. Ya enggak? Ya enggak? Kita kan seringnya begitu, ya kan? Nyari bapaknya, Pak Bowo anaknya jatuh. Gue jadi tolong, itu ya anakmu sendiri kok. Anaknya Pak Bowo, iya. Secara nasab, secara biologis, ya kan? Itu anaknya Pak Bowo. Tapi kalau secara pendidikan, perhatian, kasih sayang, itu anak kita. Jangan lihat anak nangis. Bapaknya mana nih? Bapaknya mana nih? Nangis terus ya anaknya. Ya enggak, Bu Rizki? Kebanyakan orang tua gitu enggak? Itu salah itu. Makanya anak-anak kita merasa kurang diperhatikan karena itu bebannya cuma pada orang tua aja kan gitu. Jadi yang dicari itu orang tuanya. Kita lupa, kita juga orang tuanya kita ini. Kita juga orang tuanya, kita bapaknya juga. Dalam hal tarbiyah, pendidikan. Ya kalau nasab biologis ya Huzaifah anaknya Pak Bowo. Tapi kalau sudah seperti itu, ya kan? Atau misalkan anak, ada seorang anak kesulitan membaca, yang lainnya membacanya sudah lancar, anak itu membacanya masih lambat, ya kan? Kita lihat tuh masih lambat bacanya. Ini siapa sih? Misalkan ini dari siapa namanya? Zaidan. Abinya ada nggak sekarang? Oh, ya. Contoh aja ya kan. Misalkan Zaidan, saya lihat gini, badannya kurang lancar ini. Oh, cuma diem aja. Nanti habis sholat duhur saya nemui Abu Nailah. Abu Nailah, anak lihat anak antum kok bacanya masih lambat ya, nggak seperti yang lain. Misal, gitu. Kan keliru. Gak usah nunggu laporan sama Abu Nailah. Kita yang ada di situ saat itu juga sini. Tak bantu di sini. Wah, saya bukan pengajarnya, lagi-lagi salah. Dan itu emang harus terpasang dan diangkat resmi jadi pengajar di sini baru bisa ngajar. Kalau cuma mengajarkan cara baca, cara tulis kan kita semuanya bisa. Wong rata-rata kerja di perusahaan. Iya kan? Kalau enggak kerja di perusahaan sudah resign karena udah apa namanya ingin jadi bos, ya kan? Udah sini Zaidan. Tak bantu sini. Nah, baru nanti cerita sama Abu Naila. Abu Naila, anak tadi apa itu memperhatikan anak antum bacaannya masih kurang lancar seperti yang lain. Jadi tadi sempat saya ajarin sebentar ya jazakallah khairan. Bukan Abu Naila mencak-mencak. Udahlah, enggak usah bikin malu saya. Biar saya aja yang melidik. Biar saya aja lah, itu tugas antum, enggak usah ikut-ikutan. Lebih baik anak saya bodoh daripada antum ikut-ikutan. Loh. Loh, ada orang tua seperti itu, Abu Naila. Saya memberikan keterangan seperti itu karena ada orang tua yang mohon maaf, katanya gengsi, katanya harga diri, padahal itu omong kosong. Padahal itu omong kosong. Dia enggak bisa menerima kenyataan kalau anaknya itu apa namanya? Bermasalah. Dia enggak bisa menerima kenyataan itu. Sampai mengatakan, biar anak saya mau jadi pencuri, mau jadi rampok, apa urusan? Hanya karena ada Ivan cerita, Afwan, anak antum mana tadi lihat itu, masuk ke rumah, tetangga, ngambil barangnya. Jadi, berat menerima kenyataan kalau anaknya itu mengambil barang tanpa hak. Jadi, daripada mengakui, terima kasih, jazakallahu khairan, itu mending, udah gak usah ngurusi anak saya loh. Mau jadi pencuri, sudah takdirnya nanti. Ada orang tua sampai atas nama gengsi, ya kan, berlindung dan sembunyi di balik kamuflase harga diri, ya. Padahal itu salah. Harusnya bersyukur, alhamdulillah jazakallahu khairan. Prinsip ini mendidik secara bersama-sama sudah mulai ditinggalkan. Padahal ini yang diajarkan oleh Islam. Maka generasi zaman dulu itu suksesnya luar biasa. Contoh kecil ini. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, itu kalau memanggil anak, itu bukan langsung nama. Tapi ya benar akhi. Yeah. Coba baca itu. Gak bisa baca sih ya. Panggilannya itu ya benar akhi. Abarnya ya benar akhi. Wahai anak, saudaraku. Itu kan panggilan proses, bukan Hudzaifah, Mamat, ini tuh. Ya benar akhi. Nanti anak-anak ini manggil kita, ya am. Itu contoh kecil aja. Kalau mereka di zaman dulu itu mendidiknya bareng-bareng sama-sama. Contoh-contoh yang saya bacakan tadi kan jelas. Para sahabat mengucapkan salam, berhenti. Mengajak bicara, bincang-bincang. Nabi Muhammad SAW pun demikian. Yang diperhatikan itu bukan saja anaknya, bukan hanya saja cucunya. Tapi anaknya diperhatikan, cucunya diperhatikan. Anak-anaknya para sahabat diperhatikan, cucu-cucunya para sahabat juga diperhatikan. Itu pendidikan yang seharusnya kita lakukan dan kita tempuh. Nah, yang seperti itu, saya agak slow sedikit ya. Yang seperti itu, lebih-lebih lagi harus tertanam dan menjadi karakter seorang pengajar. Iya. Seorang guru, seorang ustadz, seorang musyrik, lebih-lebih lagi harus tertanam itu. Bila perlu mendarah daging lah. Jadi melihat santri-santri itu ya seperti melihat anaknya sendiri. Memposisikan santri-santri itu seperti anaknya sendiri. Perlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Kalau ada yang bertanya loh, kita kan pondok cuma membantu. Iya kan? Kita cuma membantu. Tugas pokok kan pada orang tua. Betul. Tapi apakah Anda tidak ingin menjadi seorang pembantu yang baik? Atau cuma sekedar pembantu asal-asalan aja? Iya. Ya kita bantu dengan semaksimal mungkin. Kita bantu dengan apa namanya seikhlasnya, dengan sepenuh hati. Bukan cuma asal bantu. Jadi kalau misalkan ada, kita punya santri. Iya, kita punya santri. Katakan perlu perhatian. Kita yang memposisikan diri sebagai orang tuanya. Yang lainnya bermain, ya kan? Waktu istirahat nih, lari sana lari sini. Dia cuma diam termenung di pojok masjid sana teras. Kita cuma terus nanti kita kasih buku, tulis di buku komunikasi. Afwan, tadi pagi ana melihat anak antum termenung sendiri ketika yang lainnya bermain. Diserahin sama orang tua. Ya memang betul komunikasi sama orang tua tetap harus dilaksanakan. Tapi kita saat itu harusnya memposisikan diri sebagai orang tua. Kita datangi. Kita duduk di sampingnya. Baru kita tanya. Pikir apa? Oh enggak Ustaz. Enggak mikir apa-apa. Enggak Ustaz. Lah kok diem? Pengen aja, pengen diem misalkan. Jangan lihat apa isi percakapannya yang saya kasihkan contoh sebagai gambaran tadi. Tapi lihat sudah ada komunikasi. Ketika dia bilang enggak cuma pengen diam aja. Kok enggak main sama teman-temannya? Males. Main sama Ustaz? Enggak mau. Saya ulangi, jangan dilihat isi pembicaraannya, tapi kita sudah menjalin komunikasi. Apapun yang dibicarakan nanti urusan belakang. Yang penting kita tanya dia mau jawab. Itu sudah bagus itu. Ya udah ikut Ustaz ya. Kemana Ustaz? Ya maunya kemana? Terus komunikasi itu dibangun, dibangun, dibangun, dibangun. Jangan sampai kita biarkan dia termenung sendiri di pojokan begitu. Sama halnya ketika apa namanya mengerjakan tugas, yang lainnya sudah selesai, ada satu anak belum selesai. Bukan malah kita apa kalau orang Jawa itu disusu-susu, kalau orang Indonesianya apa, orang Betawinya apa? Apa? Suruh buruan. Ya, suruh buruan bener juga suruh buruan ya. Masih Betawi ini apa aja nih. Kalau orang Jawa kan bilang disusu-susu. Ayo cepat waktunya udah habis. Ayo Mas, udah, enggak usah sampai selesai. Enggak baiklah seperti itu. Udah dia enggak bisa ngerjain disusu-susu disuruh buruan lagi ya kan. Dia udah enggak bisa berpikir lagi. Lah kita yang datang mendampingi. Kurang berapa Mas? Kurang 2 Ustaz. Udah dikerjakan dengan Ustaz tunggu. Bukan mikirnya udah mau istirahat, udah mau pulang kalau satu anak belum selesai-selesai juga. Padahal kita udah bilang yang udah selesai duluan boleh pulang. Ini enggak selesai-selesai. Ya kita tunggulah. Dan udah enggak apa-apa dikerjain. Ada kesulitan. Enggak Ustaz, memang saya nulisnya lambat. Iya. Udah enggak apa. Tapi bisa ngerjakannya. Bisa. Tahu jawabannya? Tahu. Cuma nulisnya agak lambat Ustaz. Ya enggak apa, udah kerjakan. Ustaz tunggu di sini. Kan gitu, bukan kemudian disuruh buruan ya kata orang Betawi. Kata orang Jawa mah disusu-susu. Enggak tahu kata orang Sunda. Apa pergi? Orang Sunda dibilang apa? Oh, maaf. Itu bahasa orang Betawi. Masa sama bahasa Betawi sama Sunda? Supaya disuruh gitu. Kita sebagai ustaz, kita sebagai pengajar atau musyrif, jangan apa nyuruh buruan gitu. Sabar. Tunggu. Kasih kesempatan. Bahkan kita tanya ada kesulitan. Kalau ada kesulitan, ustaz bantu. Jadi mentalnya itu terjaga. Jangan sampai jatuh. Bahkan naik. Gitu. Kita bantu. Coba kalau bayangkan, dia masih kurang 2 pertanyaan belum terjawab. Yang lainnya udah pada bubar pulang, tinggal dia sendiri. Itu udah kemerungsung. Nah, kalau bahasa Betawi kemerungsung apa? Apa tuh? Kemerungsung itu udah hatinya gak tenang gitu. Ngerjakan soal waktunya pulang, teman-temannya udah pulang, mau tinggal sendiri. Jadi udah gak tenang itu apa bahasa Betawinya? Deg-degan. Ah, enggak lah. Ada orang Jawa yang udah lama tinggal di Betawi. Kemerungsung itu apa? Apa? Gelisah. Ya kurang lebih begitulah ya kan. Ya dia sudah teman-temannya udah pada pulang tinggal dia sendiri ngerjakan kan udah enggak konsentrasi itu. Udah seperti itu kok kita tambah lagi dia enggak konsentrasi ya kan bilang, "Cepatlah Mas, Ustaz udah waktunya habis nih. Cepat nih." Misalkan udah siang, udah mau dikunci nih. Jadi enggak bisa. Ya, tugas kita, fungsi kita sebagai pengajar, sebagai guru ya kita datangin gitu. Mana Mas ada kesulitan? Enggak Ustaz. Kalau ada kesulitan, saya bantu. Coba yang mana? Oh ini. Coba berketat. Dibantu. Kan dia ditenang gak? Kalau seperti itu, murid itu terus senang sama kita sebagai pengajar. Iya kan? Karena kunci keberhasilan anak-anak dan murid-murid kita itu senang dulu sama pengajarnya. Tapi kalau dari awal udah gak senang sama pengajarnya, udah. Gak bakalan masuk ke ilmu itu. Dan udah benci. Udah gak suka. Udah takut duluan. Udah ilmunya gak masuk. Itu contoh kecil. Bagaimana kita memposisikan anak-anak itu, santri-santri itu, sebagaimana kita adalah orang tuanya, dan juga orang tuanya. Contohnya banyak. Sudah jam 12. Gini apa maksudnya? 5 menit lagi. Hitungan banget tahu enggak ini? Contoh yang lain lah. Contoh yang lain. Anak sering terlambat masuk sekolah. Ada enggak? Hah? Malah banyak ya? Iya. Hah? Anak terlambat masuk sekolah. Di sini masuknya jam berapa? Jam berapa? Jam 8. Sering terlambat apa? Sering tepat waktu. Malah lebih duluan jam 6 udah dianterin ya. Karena bapaknya mau kerja kali. Masuknya jam 8, nganternya jam 6. Kasihan anaknya. Kalau misalkan dibuat program khusus mah enggak apa-apa ini nih. Ya bagi ikhwan-ikhwan yang bisa nganternya gasik. Nah, gasik bahasa Betawinya apa? Cepat, sama dong. Yang nganteran cepat karena sekaligus berangkat kerja, ya udah malah ditampung sama apa sama pihak lembaga pendidikan, ya udah ada berapa anak sih? Ada 7 anak kan kasihan 7 anak. Ya kita apa namanya sama-sama enak aja lah sama orang tuanya. Enggak mungkin enggak bisa, akhi. Pokoknya jam 8 diantar boy ya. Masa jam 6 kita ngurusinnya? Ya udah, kita rampung aja itu kerjasama yang baik. Iya kan? Atau mungkin minta musyrik-musyriknya orang tua itu yang kemudian urunan, iya kan? Urunan tempat, urunan kue, urunan apalah, iya kan? Untuk apresiasi dikumpulin. Tapi masalahnya sekarang anak terlambat sekolah. Kalau anak terlambat sekolah yang dihukum bapaknya atau anaknya? Muhammad. Muhammad kalau masuk sekolah terlambat apa enggak? Terlambat. Iya, iya, iya. Udah tahu sih jawabannya ya kan. Kita jaga rahasia Muhammad ya. Cuma kita berdua aja yang tahu. Udah kita bahas tadi pagi Muhammad. Waktu sarapan di tempatnya Pak Arsyad. Tahu bayangin. Jadi kalau anak terlambat, kita sebagai guru jangan menghukum anak dong. Wah kamu terlambat lagi, terlambat lagi. Udah berdiri di pojok kelas sana. Karena belum tentu yang salah itu anak. Bisa jadi ada insiden. Kehabisan bensin. Kebanjiran. Ya kan? Bannya bocor. Atau mungkin orang tuanya yang terlambat mengantarkan. Ya gak patutlah kalau misalkan anak itu yang dihukum. Harus dicari dulu sebabnya kenapa. Kita komunikasi sama orang tuanya, afan, akhi. Ya berarti kan anak antum kok sering terlambat. Dalam seminggu paling gak 4 kali. Terlambat, terlambat, terlambat. Kenapa sih? Itu Ustaz susah dibangunkan. Tapi antum sebenarnya siap untuk nganter tepat waktu, siap Ustaz. Saya udah resen dari perusahaan. Sekarang jualan bubur kacang hijau misalkan. Jadi kalau antumnya siap ya siap. Kan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Seorang guru berkomunikasi dengan orang tua seperti itu. Dan orang tua jangan merasa diinterogasi dong. Kok itu untuk kebaikan anaknya sendiri. Nanya, berarti susah sekali dibangunkan Ustaz. Betul, susah. Nah tidurnya? Tidurnya ya sebenarnya normal Ustaz. Paling malam ya jam 9:30 lah. Kita udah kondisikan rumah seperti itu. Bahkan ternyata jam 9 udah kita posisikan untuk tidur. Susah bangun terus dicari kenapa? Ya sudah gini aja Pak, kalau Bapak membolehkan, mengizinkan, kapan-kapan saya yang jemput anaknya Bapak. Nah, ini bayarannya mahal ya kalau di luar. Di sekolah umum tuh mahal tuh. Servis dari lembaga pendidikan. Cuman kan kita gak mikir itu. Yang kita inginkan adalah keberhasilan pendidikan. Ini kan gitu ya. Saya bilang, Pak, saya minta izin suatu saat nanti saya tak jemput anaknya antum. Nanti mungkin agak pagi gitu. Kalau siap waktunya nanti tolong anaknya dikasih tahu ya. Oh iya, saya senang teman-teman. Itu beda tuh. Dijemput sama ustadznya itu. Bapaknya bilang sama anaknya, Bilal. Ini contohnya Bilal terus nih. Ada yang namanya Bilal gak? Gak ada ya. Bilal, Ustaz, Ustazmu, misalkan Ustaz Abu Bayhaqi, kata Abu Bayhaqi besok pagi mau jemput. Jemput, jadi kamu harus bersiap. Wah itu malam udah gak bisa tidur tuh. Si Bilal tuh, jemput Ustaz ya, waduh, jadi persiapan kamu ya. Udah. Dari malam udah persiapan buku, persiapan tas, yang penting jangan sampai Ustaznya datangnya terlambat juga jemputnya, repot aja. Itu insiden besar, ya kan. Tragedi kemanusiaan itu. Tetap tepat waktu karena kita ingin sedang ingin menterapi anak bareng-bareng karena murid kita adalah anak kita kan begitu. Udah pada waktu yang dijanjikan, udah. Saya yakin si Bilal itu tidurnya udah apa enggak nyenyak, terus mesti bangun jangan-jangan Ustaz datang, jangan-jangan. Benar kita datang nyebut, "Assalamualaikum Mas Bilal." Layanan jemput misalkan ya. Udah berangkat ke sekali, besok lagi sekali, besok lagi sekali. Ya, kapan-kapan udah Mas Bilal karena Mas Getir nanti malam nginep tempatnya Ustaz ya. Jadi besok berangkatnya dari rumah Ustaz. Sekali, dua kali, tiga kali. Insyaallah. Ya, itu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Ya, tentunya doa yang paling utama tidak menutup apa peluang dan celah. Anak itu nanti akhirnya akan berubah. Sebelum jadi menjadi kebiasaan. Mumpung masih kecil. Mumpung masih kecil. Itu contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yang sangat perlu kita perhatikan. Nah, jadi sama-sama kita posisikan mereka adalah anak kita. Sebagai ustaz, guru, pengajar, menjadikan mereka sebagai anak-anak kita. Dan orang tua, ada juga tuntutan yang harus dipenuhi. Orang tua harus siap menjadi ustaznya, bukan cuma bapaknya. Jadi ketika anak itu pulang dari sekolah, bapaknya jadi ustaznya, ibunya jadi ustazahnya. Sehingga sistem itu tidak berubah. Maka banyak kasus, anak-anak kalau di pondok baik, ya, bagus, sholatnya terjaga, pas sampai di rumah, hilang. Kenapa? Beda suasana, beda sistem. Ya. Di madrasah ketat, di rumah longgar. Di madrasah, azan dikumandangkan, sudah dikondisikan, eh sholat, gurunya memberikan contoh, di rumah, bapaknya diingetin sama ibunya, "Bi, udah azan." "Alah, bentar lagi." Anaknya dengar, "Bentar lagi." Itu perbedaan sistem akhirnya juga membuat perbedaan pada perilaku dan sikap anak. Jadi anak pulang dari madrasah sampai di rumah maghrib malam, ya kerjasamalah. Kalau misalkan suami sebagai bapaknya sibuk, ya ibunya. Kalau kebutuhan longgar, bapak ibu bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya sementara HP dimatikan. Tidak melayani transaksi. Tidak melayani pesanan. Antara maghrib sampai isya. Karena apa? Untuk apa memurojaah anak bareng-bareng. Udah murojaah dulu. Jangan sampai kemudian anaknya tanya, "Bi, ini ada pertanyaan jawabannya apa?" "Lah Abi itu gak bisa apa-apa le." Itu berarti tuntutannya kita harus dipenuhi menjadi seorang ustaz juga, paling tidak buat anak-anak kita sendiri. Iya. Buat anak, kalau kita tidak bisa menghafal karena udah merasa tua, ya paling tidak kita bisa menyimaknya. Insya Allah kalau dengan yang seperti itu, maka pendidikan anak yang sukses itu bukan cuma sekedar angan-angan, bukan hanya sebuah impian, ya, tapi bisa menjadi kenyataan. Insya Allah kita sama-sama mendidik mereka lah. Bukan cuma anakku, anakku, anakmu, anakmu, tapi mereka adalah anak kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.